Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini 1428 Hijriah. Dan kembali kita bertemu dalam program Tafsir Al-Misbah. Insya Allah selama 30 hari di bulan Ramadan ini, kami ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai Surah Ali Imran. Dan di awal episode ini, kami akan membahas ayat-ayat awal dari Surah Ali Imran, yaitu ayat 1 sampai dengan 5, di mana ditegaskan mengenai keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang patut disembah selain Dia. Juga di sini nanti akan dijelaskan mengenai kitab suci Al-Quran yang tidak pernah berubah sepanjang masa dan ini akan dijadikan terus sebagai pedoman hidup kaum muslim di seluruh dunia. Ya pemirsa, tentu saja saya tidak sendirian karena saya banyak sekali ditemani oleh ibu-ibu dari berbagai majelis taklim, yaitu dari pengajian An-Nisa Pengurus Pusat Bayangkari dan juga dari pengajian Al-Maidah Jaka Sampurna Bekasi serta pengajian Al-Falah Bansepko Kranji Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu. Terima kasih sudah hadir di studio dan menemani saya di pagi ini yang sangat dingin ya. Dan tentu saja untuk membahas tafsir Al-Misbah, kita akan langsung mendengar penjelasan dari narasumber kita pada pagi hari ini dan juga akan insya Allah selanjutnya, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Alhamdulillah insya Allah kita bisa sehat ya mencapai akhir bulan Ramadan. Ya Pak Quraisy, langsung saja penjelasannya mengenai ayat-ayat awal dari surat Ali Imran ini Pak. Ibu-ibu, para pemirsa di rumah, insyaallah dalam bulan Ramadan ini kita akan membahas surah Ali Imran. Mungkin yang pertama sekali kita perlu fahami apa yang dimaksud dengan nama ini. Ali Imran itu kalau kita memulainya dengan kata surah. Tapi kalau tidak pakai kata surah, itu kita katakan Alu Imran di dalam bahasa Arab. Jadi jangan pernah menduga bahwa Ali Imran itu terambil dari nama Ali, bukan. Ya. Alu atau surat Ali itu berarti keluarga. Jadi Alu Imran adalah keluarga Imran. Surah ini berbicara antara lain menyangkut keluarga Imran. Nah, Imran itu siapa? Imran adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Hinnah. Hinnah ini adalah seorang perempuan yang sangat taat kepada Allah dan dialah yang menjadi ibu Maryam alaihissalam. Jadi Imran suaminya Hinnah. Hinnah adalah ibu dari Maryam. Surah ini berbicara tentang keluarga Imran. Keluarga Imran itu adalah tentu saja Imran, tentu saja istrinya, tentu saja anaknya Hinnah, tentu saja anaknya Maryam yaitu Isa alaihissalam. Bisa diperluas lagi sehingga termasuk juga siapa yang memelihara Maryam yaitu Zakaria. Nah, tokoh-tokoh ini punya keistimewaan. Terjadi dalam diri mereka atau melalui mereka hal-hal yang luar biasa. Keluar biasaan itu menjadi bukti tentang wujud dan kuasa Allah. Itu sebabnya tadi dikatakan salah satu tujuan pokok dari surah ini adalah membuktikan kuasa Allah. Nah, mari kita lihat misalnya sekarang kuasa Allah. Bagaimana Ibu Hinnah yang tua bangka ini kepingin anak tapi akhirnya dapat anak, yaitu Maryam. Dia tadinya menghendaki anak lelaki supaya bisa berkhidmat mengabdi di gereja, tetapi karena anak perempuan lantas tradisi tidak membolehkan, tapi Allah membolehkannya. Bagaimana kemudian Maryam punya banyak keistimewaan, yang terbesar adalah melahirkan tanpa disentuh oleh seorang pria. Bagaimana kemudian lahir Isa yang bisa berbicara pada saat dia masih dalam buaian. Itu semua keluar biasaan. Allah ingin membuktikan melalui surah ini bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, dia bisa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Karena itu, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kalau ada yang sakit, sakitnya parah, jangan pernah berkata bahwa dia sudah tidak mungkin akan sembuh. Kalau ada orang yang sangat menderita hidupnya, miskin, jangan pernah beranggapan bahwa dia sudah tidak akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan. Dari itu sebabnya dia dinamai surah Ali Imran, untuk menjelaskan sebagian dari kuasa Allah itu. Mari kita baca ayat-ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Okay. Alif lam mim. Itu terdiri dari 3 huruf. Alif lam mim. Apa artinya? Dulu ulama-ulama, sebagian besar mereka berkata, kita tidak tahu artinya, hanya Allah yang tahu artinya. Nah, kemudian datang penafsiran-penafsiran, antara lain bahwa ayat semacam Alif Lam Mim ini adalah tantangan kepada siapapun. Hey, ini Al-Quran terdiri dari kalimat-kalimat yang terdiri dari huruf-huruf seperti alif, lam, mim, dan seterusnya. Coba buat seperti Al-Quran yang terdiri huruf-hurufnya seperti itu. Kamu tidak akan mampu membuatnya. Itu arti alif, lam, mim. Saya ya. Kira itu sementara. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Pak Quraish dan juga pemirsa di rumah. Tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah, dan tadi Pak Quraish sudah menjelaskan ayat pertama dari surah Ali Imran, yaitu Alif Lam Mim. Dan ayat selanjutnya akan dijelaskan berikut ini. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa hu. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Selain Dia. Kita bertanya, Tuhan itu apa? Sewaktu Anda berkata, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan itu apa? Nah, ada ulama yang berkata, Tuhan itu adalah yang disembah. Jadi tidak ada yang disembah kecuali Dia. Tapi ada enggak yang disembah kecuali Dia? Ada enggak yang menyembah matahari? Ada. Kalau begitu, maknanya tidak ada yang disembah, yang berhak disembah kecuali Allah. Itu satu makna. Makna yang kedua, ilah, Tuhan itu adalah pengendali alam raya yang menguasai seluruh jagat ini, yang menguasai hidup mati saya, yang menguasai hidup mati siapapun. Kalau begitu, la ilaha illa huwa, tidak ada pengendali alam raya. Tidak ada yang menguasai hidup mati saya. Tidak ada yang berkuasa atas segala sesuatu kecuali Dia. Dia itu adalah Allah. La ilaha illahu. Baru Dia katakan, Dia itu punya sifat-sifat. Di sini dijelaskan dua sifatnya, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa itu Al-Hayy? Apa itu hidup? Kalau manusia, makhluk, hidupnya itu ditandai oleh tiga hal: gerak, rasa, dan tahu. Ini mati. Dia tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Dia tidak merasa. Dia tidak tahu dirinya. Kalau semut, hidup atau tidak? Tumbuh-tumbuhan? Hidup karena dia bergerak. Itu manusia. Tetapi hidupnya manusia itu karena dianugerahi hidup oleh Allah. Dan hidupnya makhluk itu terbatas. Kalau Allah yang maha hidup, itu hidupnya Dia hidup sehingga bisa melakukan apa saja tanpa alat, tanpa batas, sekaligus Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dia hidup seperti itu sekaligus memberi hidup kepada yang hidup. Jadi Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, tidak disentuh oleh kematian karena hidupnya terus menerus, tidak berpermulaan seperti manusia, seperti binatang, seperti tumbuhan. Dan yang kedua yang dijelaskan di sini adalah Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum itu singkatnya kita bisa berkata yang mengurus dengan tuntas. Dengan tuntas sampai selesai. Allah yang maha hidup ini bukan cuma hidup sendirian dengan dirinya, tetapi Dia mengurus semua makhluk ini. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain ada dikatakan, Kulla yaumin huwa fi syah. Setiap saat Tuhan dalam urusan. Apa urusannya? Nah, kita lihat, oh ini kasih rezeki. Ini matikan, itu hidupkan, ini sembuhkan, ini setiap saat. Oh itu ada binatang, itu rezekinya di sana. Ini setiap saat. Itu namanya Al-Qayyum. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, kita tadi kembali. Oh itu ada yang sakit. Dia berdoa. Oh ini dokter berkata ini enggak mungkin sembuh lagi. Tidak, Dia Qayyum. Selama kita percaya bahwa Allah mengurus semua makhluknya, maka tidak ada tempatnya untuk berputus asa. Ya, ini tujuannya ini tadi. Okay. Kita lihat lagi dari satu sisi. Kita itu diperintahkan untuk meneladani sifat-sifat Allah. Di sini ditekankan dua hal, hidup dan mengurus. Kalau mau hidup sempurna, jangan cuma urus diri Anda, urus juga orang, penuhi juga kebutuhan-kebutuhan manusia. Baru setelah itu dinyatakannya nazzala alaikal kitab. Tuhan itu menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Ada bedanya di sini, ayat ini berkata nazzala alaikal kitaba bil haq. Dia menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dengan hak. Apa artinya hak? Benar. Hak itu yang tidak berubah. Tidak berubah. Al-Qur'an berubah atau tidak? Tidak. Dia hak. Allah hak atau tidak? Hak, tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Itu namanya hak. Tapi apa maknanya? Nazzala alaikal kitaba bil haq. Dia menurunkan dengan hak. Kita akan lihat bahwa hak itu turunnya benar. Yang membawa turun benar. Kandungannya benar. cara turunnya benar, semua benar, tidak disentuh sedikit pun oleh kesalahan. Itu yang dimaksud dengan nazzala alaika bilhaq. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ya pemirsa, semakin menarik ya ayat awal-awal ini dari surah Ali Imran. Dan jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, jangan kemana-mana karena kami setelah jeda berikut ini masih akan kembali lagi dengan Tafsir Al-Misbah. Penjelasan berikutnya dari ayat-ayat ini, yaitu dari surat Ali Imran. Baik, kita lanjutkan. Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Dengan hak, kita terangkan apa artinya hak. Sebenarnya hak itu bermacam-macam. Kebenaran, tuntunan-tuntunan dari Al-Quran adalah kebenaran mutlak. Ada yang dinamai kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah itu relatif, tidak selalu benar. Kalau sepakat para ilmuwan dalam suatu waktu menentukan bahwa keadaannya seperti ini, itu bisa saja dikali lain dia ubah lagi sehingga relatif. Dulu orang berkata bahwa planet-planet yang mengitari tata surya ada 7. Terus berkembang jadi 9. Baru-baru ini dikurangi lagi oleh ilmuwan, dia bilang cuma 8. Jadi relatif. Kalau Al-Quran, hak tidak berubah secara mutlak. Baik. Nazzala alaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadaihi wa anzalat taurata wal injil. Al-Quran ini turun dengan membawa kebenaran dan dia membenarkan kitab yang datang sebelumnya. Baru dia katakan, wa anzalat taurata wal injila min qabl. Allah juga menurunkan kitab Taurat dan Injil sebelumnya. Hanya kita perhatikan, kalau ketika dia berbicara tentang Al-Quran, dikatakannya nazzala. Ketika dia berbicara tentang Taurat dan Injil, dikatakannya anzala. Kalau dalam bahasa Indonesia semua kita terjemahkan diturunkan. Sebenarnya ada bedanya. Nazzala turun sedikit demi sedikit. Anzala turun sekaligus. Itu berarti kitab Al-Quran ini turun sedikit demi sedikit dalam waktu 22 tahun lebih. Sekitar 23 tahun. Kalau Taurat turun sekaligus. Injil turun sekaligus. Hanya kita perlu tahu bahwa Taurat dan Injil yang sekarang ini beredar itu tidak diakui lagi sebagai yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Injil yang ada sekarang itu diakui bahwa itu lebih banyak berupa kisah Nabi Isa. Bukan Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil yang benar-benar turun kepada Nabi Musa dan Isa. Bukan berarti membenarkan Taurat dan Injil yang ada sekarang. Karena yang ada sekarang tidak dinilai oleh Islam sebagai itu yang turun dari Allah. Wa anzalat Taurata wal Injila min qabli hudal linnas. Wa anzalal Furqan. Dan dia juga menurunkan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Ada yang berkata Zabur. Ya, ada 4 kitab tuh, Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ada yang berkata Al-Furqan itu adalah bukti-bukti kebenaran kitab-kitab itu. Mukjizat-mukjizat Nabi. Itu ada yang berkata begitu. Baiklah, yang penting Al-Furqan adalah sesuatu yang bisa digunakan membedakan antara kebenaran dan kesalahan. Allah menurunkan juga apa-apa yang bisa dijadikan manusia untuk membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Orang-orang yang menutupi ayat-ayat Allah. Kafir itu artinya menutupi. Yang menutupi ayat-ayat Allah, yang tidak percaya bahwa ini Quran. Yang menutupi ayat-ayat Allah, yang tidak menonjolkan kebenaran-kebenaran yang terhampar di alam raya itu. Itu namanya menutupi ayat-ayat Allah. Bagi mereka itu siksa yang pedih, dan ketahuilah, wallahu azizun zuntiqam. Apa artinya aziz? Biasa diartikan mulia. Apa itu mulia? Mulia itu ada tiga syaratnya. Yang pertama, yang mulia itu jarang atau tidak ada sepertinya, maka dia jadi mulia. Yang kedua, dia dibutuhkan. Yang ketiga, dia perkasa. Pejabat mulia, karena banyak yang butuhkan dia ya, tapi kemuliaannya terbatas. Dia kuat, tapi kekuatannya terbatas. Kalau Allahu Azizun, maha mulia, dia dibutuhkan, tidak ada samanya, dan apalagi satu, dia sangat perkasa. Baru dia katakan, Zuntiqam, pemilik kekuasaan untuk membalas. Tetapi yang memiliki kekuasaan untuk membalas tidak langsung membalas. Dia masih beri kesempatan orang untuk menyesal dan bertobat. Itu namanya Azizun Zuntiqam. Baik, saya kira. Ya, pemirsa, semakin dalam lagi ayat-ayat awal dari surah Ali Imran yang akan dibahas oleh Bapak Qurai Shihab. Jangan kemana-mana dulu, karena kami Tafsir Al-Misbah masih akan kembali tentang surah Ali Imran. kesempatan untuk ibu-ibu majelis taklim yang sudah hadir di studio untuk bertanya kepada Bapak Quraish Shihab. Silakan Ibu, siapa? Saya pernah membaca bahwa urutan dalam Al-Quran itu mempunyai maksud dan hikmah tersendiri. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, hikmah dan pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam surat Ali Imran yang terletak setelah surat Al-Baqarah? Terima kasih. Baik, Bu. Pada prinsipnya, dalam konteks hubungan surah dengan surah, biasanya surah yang di depan menjadi pengantar untuk surah yang di belakang. Saya beri contoh, Al-Fatihah itu pengantar untuk surah Al-Baqarah. Di suratul Fatihah ada disebutkan tiga kelompok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di suratul Baqarah ketiga kelompok ini dirinci. Itu rinciannya. Nah, begitu juga nanti di Al-Baqarah ada uraian yang dirinci di suratul Fatihah, di surat Ali Imran. Itu satu. Yang kedua, biasanya akhir dari surah yang lalu itu berbicara, dan uraiannya pada akhir surah yang lalu dilanjutkan pada awal surah berikutnya. Kalau kita perhatikan pada ayat akhir suratul Baqarah itu, di sana ada firman Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi, dan seterusnya. Nah, surah Ali Imran ini berbicara, sebenarnya turunnya itu berbicara ada sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran, perbatasan Yaman dan Saudi Arabia sekarang, yang datang berdiskusi tentang ajaran agama. Nah, mereka itu menolak ini, maka uraiannya tentang penolakan ini dengan argumentasi-argumentasi tadi berhubungan dengan pernyataan sebelumnya bahwa kalau umat Islam itu percaya, kalau ini tidak percaya. Jadi selalu ada hubungan yang dirinci dari ayat-ayat yang lalu. Saya kira itu, Bu, ya. Kaitannya itu, ya. Baik, silakan satu lagi, Ibu. Kami ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana seharusnya setiap keluarga di bangsa ini bisa mengambil pelajaran dari yang telah diteladankan oleh Ali Imran. Terima kasih. Sebenarnya inti yang diajarkan itu di sini, kalau kita lihat tujuan utama tadi saya sudah katakan bahwa keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Nah, kita sekarang sebagai bangsa, mari kita tancapkan di dalam jiwa kita tentang makna keesaan itu. Jangan kita menyembah selain Allah, jangan kita mempersekutukan Allah. Oke. Yang kedua, kalau bangsa kita sekarang ini masih terus berjuang untuk melepaskan diri dari krisis, jangan pernah menduga bahwa masa cerah itu tidak akan datang. Karena apa? Tuhan yang kita sembah ini tetap wujud. Dia qayyum. Dia mengurus umatnya. Yang penting umatnya mari menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pelajaran yang kita bisa tarik dari ayat-ayat ini. Okay. Ya. Baik, ibu-ibu nanti masih ada lagi kesempatan ya untuk bertanya. Dan mumpung masih ada waktu, silakan kalau ibu-ibu ingin minum masih bisa ya. Imsak masih ada beberapa saat lagi. Ya, pemirsa, semakin dalam lagi ayat-ayat awal dari surah Ali Imran yang akan dibahas oleh Bapak Quraish Shihab. Jangan kemana-mana dulu, karena kami Tafsir Al-Misbah masih akan kembali tentang surah Ali Imran. Pada segmen tanya jawab yang kedua, dan silakan saja langsung saya serahkan kepada ibu-ibu. Ya, Ibu. Di dalam ayat kedua surat Ali Imran ini tersebut dua sifat Allah, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Saya mendapati kenyataan ada beberapa ilmu yang dipelajari seseorang demi meraih kekuatan supranatural, yaitu ilmu kanuragan. Pelakunya ketika mengerahkan ilmu tersebut menggunakan password atau mantra awal Ya Hayyu Ya Qayyum. Mohon tanggapan dan penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Singkat, saya tidak tahu. Saya tidak bisa jawab, saya tidak tahu. Ya kan? Agama mengajarkan kita, kalau Anda ditanya sesuatu yang Anda tidak tahu, katakan, saya tidak tahu. Silakan yang kedua. Yang kedua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada ayat ketiga ada kata baina yadaihi. Pada umumnya terjemah Al-Quran diartikan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ada yang mengartikan bahwa Al-Quran menjelaskan apa-apa yang datang setelahnya. Dengan alasan kata ini dalam percakapan bahasa Arab sering dipakai dalam arti yang ada di depan. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Terima kasih. Baik, Bu. Baik sekali. Yadain bentuk dual dari yad. Yad itu tangan. Yadain kedua tangan. Nah, apa yang berada di kedua tangan saya berarti di depan saya. Jadi dia menjelaskan apa yang di depan kedua tangannya berarti yang mendahului dia. Kan di depannya. Apa yang datang sebelum Al-Quran? Taurat, Injil, Zabur. Itu berarti Taurat, Injil, dan Zabur ada di depan sebelum datangnya Al-Quran. Iya kan? Nah, maka dia menjelaskan apa yang berada di depan kedua tangannya ini berarti dia menjelaskan ayat-ayat atau kitab-kitab yang datang sebelum dia, yang sudah mendahului dia. Ya kan? Oke, saya kira itu Bu maknanya. Iya, jelas ya Bu ya. Iya Pak Qurais, ini sebelum kita tutup kajian pada hari pertama ini, bisa diberikan kesimpulannya kepada kita semua juga pemirsa di rumah dari ayat-ayat awal ya surat Ali Imran. Iya, ayat-ayat awal ini berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kuasa Allah mengurus semua makhluknya. Dan bahwa buat dia tidak ada yang mustahil selama objeknya itu berada dalam konteks sesuatu yang mungkin. Jangan pernah menduga bahwa ada sesuatu yang sulit bagi Allah. Jangan pernah menduga bahwa Anda diabaikan oleh Allah. Dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Rumput-rumput sekalipun diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam ayat kelima yang kita tidak sempat terangkan tadi dinyatakannya innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah tidak tersembunyi baginya sesuatu pun baik di bumi maupun di langit. Kita, niat kita, penyakit kita, kebutuhan kita, anak kita, istri kita, barang kita, semua tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah. Nah, ini yang ingin ditekankan di sini. Saya kira itu kesimpulan dari ayat 5 ayat yang kita bicarakan ini bahwa Allah Maha Kuasa, tidak ada yang tersembunyi baginya, karena itu berserah dirilah kepadanya, ikuti tuntunan-tuntunannya. Saya kira itu kesimpulannya. Iya. Sebetulnya sederhana, simple ya, memang petunjuk sehari-hari kita. Cuma sering melenceng juga ya, Pak Qurais ya. Betul. Baik, pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda untuk episode awal ini dan kajian ini. Mudah-mudahan bisa Anda ambil hikmahnya, apa yang sudah disampaikan uraian-uraian tadi oleh Bapak Qurais Shihab. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Oh, ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat dan dosa.